Dureket pujaran puji Jumatin me Bareseni puniki Kepanggi malai seking sinur ngantarli Amna jadiwe Amna dai tertiaman dewe Ikang nipipin oleh bunda am dewe Inangka sing paling emen Sing paling mesen Ngejalan yang masih lawas ngejalan yang masih umuri Dilali-lali Mora lali Dilali pororak libur tambah lawas Tambah lawas Tambah Tambah lawas tambah kedanan budaan Ngejali Masih umure Dilali-lali mawara lali Dari dilali pun Merakeli pun Tambah lawas tambah kemutan Mimi aja sing ditembangin Sarang memaca tinggi di Minaka sing paling iman Minaka sing paling sayang diwi Mimi aja Mimi aja campur ramon Layung sore ma padang esu Katon pui Masuk lipatnya Ngarepnya dia mawarna rupa Mimi aja Bosan amat Katon diworo Eh Mimi aja Suruh sari mateng atani Menguluni Mepinamu Odong-odong dewe Kang mas odong-odong asing ditembangin Sarang kang mas odong-odong ekegi Minang asing paling iman Minang asing paling sayang dewe Kang mas odong-odong Inang mana Katone mane Sayang katon sayang yen malasuma Yen malasuma Aja suwe suwe Kang mas odong-odong sing ditembangi Kang mas odong-odong masing hari Sampurya magawana Hari gudek-gudek Mada yang sumi Rasa edan ma penasaran Kang mas odong-odong Mimi aja, mimi aja, mimi aja Sampun ramon Mimi aja sing ditembangi sarang mama aja tegeti Minangka sing paling emang Minangka sing paling sayang Mimi aja, Mimi aja sing bayari Mimi aja, mama aja Masing bayari Sarangnya yuk pengantin mas pengantin nekati Sampun lali Sarangnya amna dai pertama nekati Jamu asma palimanan Kemas odong-odong Senyala wes Selamat-selamat mas suara ni kapireme sing tetepinya kaya dia emang ini gunung kumalanteng kumalanteng mas suara ni kang mas odong-odong sing ditembangi mimi aja masing bayarnya. Mamang aja sama aja tiwi mamang aja sampun lamun jangan suka makan ketimun ketimun banyak ketanya jangan suka duduk melamun Kang Purnadi lamun merusak badannya ngelamun merusak badannya sarang mama jati judi sing paling emang mama ngajak ini aja tiwi ajali sarang kulane ajali mas sarang kulane sarang emang sing paling emang sarang uyut tur keding uyut tur uyut tur uyut sing dewi minang emang sing tutukan tu dewi minang kamen saking gedung gantu dewi nokorlin dewe minangka masing dugan ku dewe sing paling emen sing paling emen saking gedungan ku dewe nokorlin sampun lamun minangka sing ditembangin sarang nokorlin ekedi sing paling emang minang kasih paling sayang dewi aduh nakoli sempurna mimi ajat mama ajat sing ditembangi minang kemang sing paling emang mama irido mama irido sing ditembangi mama yaldi masing bayari nokorine keding minang emang saking nukar dunia sampun lali mas lawasi sampun lali mas umure sarang mamai mama diwi sarang uyutur keding sing paling emang uyutur uyutur diwi yutur dewe minang emang sing paling emang sarang yutur kedi minang emang aja lamu sarang mama dia kedi sarang marido mama rido ye kedi sarang nopor le kedi sesampun matur kesuwun mama irido mama ardi dewe sarang nokorlin gedi uyutun sampun lamun matur kesuwun mi sing ditembangi. Sarang kang kebung yang gede sampun lamun. Eh kang kebung, mangga di jalan nih kang kebung. Ajaran di selawase kang kebung. Sarang uyut turu uyut turu gede, mama rido sarang ngokor di sarang mama Aldi yang gede. Minang kemen sing ditembangi. Sarang mas kebung yang gede. Mas kebung aja ngalamun matur kesun. Sarang nak ketuno keture gede. Sarang ayut ture gede. Nomor ni sampun lamun. Sarang mama rido yang gede. Mama Aldi sing ditembangi. Seningan mama Sri Wanci mandulema budaya seni. Mandulema budaya seni. Mandulema budaya seni. Mama Irido aja ngelamun. Sarang kama sodong odong yang gede sampun lamun. Uyut tur dewe. Uyut tur sing ditembangi. Masih hari bomba dewe inang kama sampun lamun. Kang sunar dewe. Kang sunar sing ditembangi. Ajaran di mas rawase kang sunar. Mas rawase sarang kang sunar gedi. Jamu alas mapani mana. Bapak Suryo, Bapak Suryo, Sukaryo, Bapak Sukaryo, sing ditembangi. Bapak Sukaryo terus, Bapak Sukaryo, Mama Rido Gadi, Mama Aldi Dewi, Mama Ibila, sampun lamun. Saking uyut ture gedi, Bapak Sukaryo. Jangan lamun. Sarang mama Rido yang gede. Mama Adi, Mama Bella yang gede. Sarang Bapak Surya yang gede. Bapak Sukaryo sing ditembangi. Bapak Sukaryo dewe sesampune matur kesuwun. Bapak Sukaryo uyut tur aja ngalamun. Sarang mama Rido yang gede. Mama Adi, Mama Bella yang gede. Sarang uyut tur yang gede. Bapak Sukaryo, Mama Ali yang gede. Mama Rido dewe. Mama Ibila sampun ngalamun. Sarang uyut tur yang gede. Mama Aldi dewi, Mama Aldi sing ditembangi, Mama Aldi masih bayari. Mama Aldi dewi, Mama Aldi sampun lamun. Mama Aldi Aldi sing ditembangi. Mamai Bella yang gede. Mamai Adi minang kame sing ditembangi. Mamai Sirun aja ngalamun. Prabu Semangka Dewi. Mamai Aldi, mamai Aldi, mamai Aldi Dewi. Mamai Aldi matur kesun, mamai Aldi matur kesun. Matur kesun mamai Aldi. Semangka jangan mamai sirun, mamai sirun dewe. Minangka bos semangka dewe, mamai Aldi, mamai Bela dewe. Minangka men, minangka Cindy tembangi. Mamai Aldi, mamai Aldi, mamai pun sampun lamun. Sarang bos semangka gede, bos semangka minangka sing paling eman. Minangka sing paling sayang dewe, sing paling eman dewe. Nok Orli, minangka sing paling sayang Orli. Nok Orli ngajang alamun. Sarang Nok Orli neng gede, sarang mama gila yang gede. Sarang mama Aldi yang gede, bos semangka sampun lamun. Apa sukaryo, apa sukaryo dewe. Kang odong dewe, apa sukaryo sampun lamun. Sarang mamai sirun yang gede, minangka bos semangka dewe. Sarang nongkori yang gede, nongkori najang lamun. Sarang nomor ini kedi, sarang mama Aldi, mama Aldi ya kedi. Apa Sukaryo sampun lamun. Sarang kang odong kedi, sarang Uyunture kedi. Ajaran ni Mas Rawasi, Mas Rawasi. Kiki apa Sukaryo, kang odong. Singgit tembangi sarang apa Sukaryo gedi, sarang Uyunture gedi, sarang mama sirune gedi, minangka mabos semangka dewe. Ya boleh. Sukaryo gede, sarang kang odong gede, Uyunture sampun lamun. Sarang mama Aldi gede, mama Bela dewe. Sarang mama Rido gede, mama Sirun bos semangka dewe. Minangka sesimpine, sesampun matur kesuwe. Ngajarali Mas Rawasi, ngajarali, ngajarali sarang kulane. Sarang amadai kedi, amadai kedi. Sarang nokorline kedi, nokorline jangalamu. Sarang mama Aldi, mama Aldi kedi. Apa Sukaryo ngajalamun. Sarang mama sirun bos semangka dewe. Sarang mimi ajat mama ajat kedi, minangka sing paling emang. Minangka sing paling sayang dewe. Sukaryo sampun lamun. Mama Rido, mama Rido yang gede. Nomorin mama yang batik. Sarang mama yang gajne gede.